tetaplah di situ. Ku tahu engkau sedang marah. Sudahlah, sudahi marahmu. Lihatlah ombak itu berlarilah mengajak menari bersukaria penuh bahagia bermesra-mesra berkejar-kejaran penuh bahagia tertawa riang yuk kita bercinta kekasih tetaplah di situ. Engkau sedang marah, engkau sedang marah. Sedang marah. Wes yo